الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-44. قال رحمه الله الحديث الرابع والأربعون حديث yang ke-44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Hurairah رضي الله تعالى عن beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza mata al-abdu apabila seorang hamba meninggal dalam lafaz yang lain Idza mata al-insanu apabila seorang insan manusia itu mati in qata'a amaluhu ulalam di situ di syarokat fathah amalahu in qata'a amaluhu illa min salasin maka terputus amal perbuatannya amalu sebagai fa'il dia dengan dhammah amalu in qata'a amaluhu terputus amal perbuatannya illa min salasin kecuali dari tiga perkara sadaqatin jariyatin sadaqah jariyah yang kita kenal dengan amal jariyah apa maknanya akan disebutkan dan dijelaskan oleh beliau rahimahullah aw ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yuntafa' yang diambil manfaatnya dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalan yang tidak terputus pahalanya tetap mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'ulah atau anak saleh yang mendoakan kebajikan bagi kedua orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan kebajikan bagi kedua orang tuanya, ini pahalanya terus mengalir. Walaupun orang tua sudah meninggal, orang tua telah tiada, tapi pahala akan terus diberikan kepadanya. Rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala rahimahullah. Darud dunya ja'alahallahu dara amalin. Darud dunya rumah dunia, tempat tinggal di dunia. Alam dunia ini Allah jadikan dia daro amalin sebagai rumah amalan tempat beramal. Dunia, hidup di dunia adalah untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan, bukan pula untuk bersenang-senang, tapi untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja. yatazawwadu minha al-ibadu minal khairi awi syari lidaril ukhra. Yang para hamba yatazawwad berbekal minha darinya, dari kehidupan dunia, minal khairi dari kebaikan, awi syari atau kejelekan. Seorang hamba atau para hamba beramal di dunia, baik itu amalan kebajikan atau amal kejelekan, dan amalan yang dia kerjakan itu akan menjadi bekal bagi dia yang akan dia gunakan lidaril ukhra, untuk negeri yang lain, untuk tempat tinggal yang lain, yaitu akhirat. Maka para hamba di dunia itu beramal, berbuat dalam rangka mencari bekal. Dalam rangka mencari bekal untuk melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Bekal yang digunakan, yang dipakai untuk menuju negeri akhirat. Wahia, dan dia, maksudnya daru al-ukhra, ini daril akhirah. Negeri yang lain, yakni negeri akhirat, ia darul jaza. Dia adalah tempat untuk balasan. Dunia tempat amal, akhirat tempat balasan. Dunia tempat untuk berbuat, dan akhirat inilah tempat balasan hasil atau panen dari perbuatan yang dikerjakan di dunia. Wasayandamu al-mufarrituna idang taqalu min hadhihi ad-dar, dan akan menyesal al-mufarritun, orang yang tafrit, orang-orang yang meremehkan atau melalaikan atau menyia-nyiakan ketika di dunia dia ogah-ogahan beramal, dia meremehkan amalan, dia menyia-nyiakan waktu untuk beramal. Dia akan menyesal kapan idzang taqalu, apabila mereka berpindah min hadidar dari negeri ini, dari dunia. Walam yatazawwadu minha, dan mereka tidak berbekal darinya, dari dunia, di negeri dunia tidak mencari bekal, tidak mencari amalan atau tidak beramal. Amalan untuk apa? Li akhiratim, untuk akhirat mereka. Ma yus'iduhum, apa? Alladhi yus'iduhum, yang menjadikan mereka berbahagia, menjadi sa'id atau sa'idah. Mereka akan menyesal, kenapa dulu di dunia tidak beramal dengan amal kebajikan, sehingga ketika sudah kembali, sudah meninggal, masuk ke alam kubur dan ke alam akhirat, menyesal kenapa dulu tidak beramal, sehingga mengatakan apa mereka? Qala rabbirji'un fa'amalu salihan fi ma taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku kemana? Ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Apa untuk bersenang-senang? Apa untuk bernikmat-nikmat? Apa untuk bermalas-malasan? Bukan. La'amalu salihan, sungguh aku akan beramal saleh, fi ma taraktu, yang dulu, apa-apa yang dulu aku tinggalkan. Menyesal dulu meninggalkan amal-amal kebajikan. Ketika ada fursah, kesempatan, ada waktu untuk beramal kebajikan, untuk amal soleh, tidak segera dikerjakan, tidak segera beramal, bahkan meninggalkan amal kebajikan tersebut, meninggalkan amal soleh tersebut, maka ketika di akhirat menyesal, wala yanfa'u an-nadam, dan tidak akan manfaat penyesalan. Tidak ada gunanya menyesal. Qala wa khina idzin la yumkinu istidraku, dan ketika itu, ketika sudah di akhirat, sudah mati, masuk alam kubur, kemudian alam akhirat, tidak mungkin untuk menjangkau, untuk menggapai apa yang dulu dia tinggalkan, apa yang dulu tidak dia kerjakan. Jangankan ke negeri akhirat, kita aja yang di dunia, yang kemarin terluput, hari ini belum tentu bisa kita dapatkan. Hari ini tidak bisa kita raih apa yang kemarin telah terluput. Yang kemarin malas-malasan, yang kemarin apa ogah-ogahan untuk mengerjakan PR. Sekarang waktunya untuk memberikan PR, tidak bisa. Oh, kemarin kenapa tidak saya kerjakan ya? Sekarang ketika ditanya tidak bisa. Menyesal, kenapa kemarin tidak dikerjakan? Waktunya sudah hilang, sehingga tidak mungkin waktu yang kemarin bisa kita ulang kembali. Kemudian kita gapai, kita cari yang kemarin terluput. Tidak bisa. Kata beliau, la yumkin istidrak, tidak mungkin untuk mencapai atau menggapainya. Wa la yatamakkanul abdu an yazida fi hasanati mithqala dzarratin, dan tidak ada kemungkinan serta kemampuan bagi seorang hamba untuk menambah kebaikannya ketika sudah pergi ke akhirat, sudah meninggal. Tidak ada kemampuan bagi seorang hamba yang dulu di dunia amal kebajikan, beramal banyak, ketika sudah pergi ke negeri akhirat, sudah meninggal, tidak mungkin dia menambah amal kebajikan yang dulu dia kerjakan. Tidak mungkin untuk bisa menambahnya. Ya sudah, berhenti sampai di situ. Berhenti terhadap apa yang dulu sudah dikerjakan. Walaupun miskala zarratin, walaupun seberat dikatakan biji sawi. Kita tahu biji sawi itu besar apa gede? Kecil. Maka dikatakan miskala zarratin, dan zarrah itu sebenarnya 600 sogiroh. Zarrah itu semut paling kecil. Semut yang paling kecil berapa gedenya? Kalau orang sekarang mungkin mengatakan apa? Atom atau molekul, itu yang paling kecil ya, dar. Atom atau molekul itu paling kecil. Seberat itu tidak bisa untuk menambah amal kebajikan. Kapan? Ketika sudah ke negeri akhirat. Maka negeri akhirat adalah darul jaza. Dunia darul amal. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat untuk mendapatkan balasan. Tidak mungkin untuk menambah kebajikan yang sudah dikerjakan walaupun seberat biji sawi. Wala an yamkhuwa min sayyiatihi kadzal. Dan tidak mungkin untuk menghapus dari kejelekan-kejelekan dia. Kejelekan ketika di dunia, dia sudah meninggal. Tidak mungkin baginya menghapus kejelekan yang dia kerjakan di dunia kalau dia sudah meninggal, sudah pergi ke akhirat. Kadzalik, demikian juga. Walaupun seberat biji sawi kejelekan, dia tidak mungkin menghapusnya. Kenapa? Tempat sudah berbeda. Qala wa qata'a 'amalul 'abdi 'anhu illa hadhil a'malu thalathah. Wa qata'a, dan terputus, 'amalul 'abdi, amalan hamba, amalan para hamba, 'anhu, darinya, dari seorang hamba sudah terputus. Illa, kecuali hadhihi al-a'mala as-salas, kecuali tiga amalan ini. Alati ya min asari amalih, yang tiga amalan ini termasuk dari asar, dampak atau peninggalan atau pengaruh dari amal perbuatannya ketika di dunia. ketika masih hidup. Tiga amalan tersebut termasuk apa? Pengaruh atau dampak atau hasil dari apa yang dulu dia amalkan ketika masih hidup. Qala al-awwalu, yang pertama as-shadaqatul jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Semua amalan terputus kecuali yang pertama shadaqah jariyah. E al-mustamirru naf'uha. Shadaqah jariyah adalah yang mustamir, terus menerus naf'uha, manfaatnya. Manfaatnya terus menerus. Manfaatnya apa? Terus manfaatnya terus ada, terus didapatkan, terus diperoleh, terus bermanfaat. Wadhalika, dan yang demikian itu kalwaqfi lil aqarat, seperti waqaf, waqaf lil aqarat, tanah atau rumah atau masjid. Waqaf, waqaf, waqaf tanah untuk apa? Masjid. Waqaf tanah untuk apa? Pondok. Waqaf tanah untuk jalan, jalan umum. Waqaf tanah untuk apa? Pemakaman, kepentingan umum. Waqaf tanah dan seterusnya. Itu semua pahalanya terus mengalir walaupun orang yang memberikan sudah meninggal. Walaupun pewakaf atau wakif ini sudah tiada, pahalanya akan terus mengalir. Allati yantafi'u bimaghliha, yang apa, diambil manfaat dengan maghliha, wallalam kalau di kamus bimaghliha, dengan buahnya atau hasilnya. Di wakaf tanah, yang tanah itu menghasilkan. Dan hasilnya terus didapatkan. Kalau tempat untuk belajar, ya hasil dari tempat belajar terus didapatkan. Penyebaran ilmu. Kalau wakaf untuk jalan, ya jalan tersebut tetap dipakai untuk dilewati. Digunakan untuk tempat lewat. Ini membuahkan hasil, dan hasilnya akan terus dan terus diperoleh. Qala awil awani, yang pertama waqaf seperti waqaf tanah, waqaf rumah atau yang semisalnya. Yang kedua, awil awani atau bejana. Jadi bejana bisa diwaqafkan, mungkin ember, mungkin yang semisalnya. Kenapa? Barangnya tetap ada, manfaat bisa didapatkan. Manfaat bisa diperoleh, barang masih utuh. Alati yantafa'u bisti'maliha, yang diambil manfaatnya dengan apa? Menggunakan bejana-bejana tersebut, termasuk gelas, piring. Ini bisa diwakafkan. Bisa apa? Diwakafkan. Diambil manfaatnya dalam keadaan barang masih tetap utuh. Barang masih tetap ada. Sehingga pahalanya tetap dan terus mengalir. Au al-hayawanat atau hewan. Hewan bisa diwakafkan. Alati yuntafa'u birukubiha au manafi'iha. Yang hewan ini bisa diambil manfaatnya dengan apa? Mengendarainya. Karena mungkin kendaraan seperti kuda ataupun unta atau yang semisalnya. Kendaraan atau unta ini diambil manfaatnya, dinaiki, digunakan untuk mengangkut barang dalam keadaan untanya tetap ada, masih utuh. Wa manafi, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Selain untuk kendaraan, manfaat apa yang lain? Mungkin apa? Susunya. Diberikan, untanya masih tetap hidup, masih tetap ada, susunya bisa diberikan, diinfakkan, ya, atau manfaat yang lain. Termasuk apa di sini, kendaraan di masa kita, ya, sepeda motor atau mobil diwakafkan, Ini manfaatnya bisa diperoleh dalam keadaan barang dan benda masih utuh, masih tetap apa ada. Awil kutubi wal masakhifi alati yuntafa'u bisti'maliha wal intifa'i biha. Atau kitab-kitab, ya, kitab-kitab, kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah, wal masahif dan mushaf, mushaf Al-Quran diwakafkan untuk masjid, untuk pondok, yang diambil manfaatnya dengan apa? Menggunakan kitab-kitab ataupun mushaf tersebut. Mushaf dibaca, dikembalikan lagi. Mushafnya tetap ada, manfaat bisa diperoleh dengan dibaca, dipelajari, dan seterusnya. Demikian juga kitab. Kitab bisa diwakafkan, umpamanya untuk perpus umum, perpustakaan umum, maktabah. Siapapun bisa memanfaatkan dengan membacanya untuk membahas. Ilmu diperoleh dalam keadaan buku dan kitab tetap utuh, masih ada. Awil masajid wal madaris wal buyut wa ghairiha allati yuntafa'u biha, atau masjid-masjid, atau sekolahan-sekolahan, atau rumah-rumah dan selainnya yang apa? Yuntafa'u biha, yang diambil manfaatnya dengan rumah diwakafkan, bisa diambil manfaatnya, rumahnya tetap masih utuh. Untuk apa? Mungkin tempat tinggal santri, ya, atau tempat Ibnu Sabil kalau dia istirahat. Oh, ini tempat Ibnu Sabil, tidak dipungut biaya. Atau untuk apa? Maktabah, perpustakaan, atau yang selainnya. Itu semua bisa diambil manfaatnya dalam keadaan barang dan bendanya masih utuh, dan pahalanya terus mengalir dan tetap mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada. Walaupun orangnya sudah tidak ada. Qala rahimahullah, fa kulluha ajruha jarin 'alal abdi ma dama yuntafa'u bi syai'in minha. Maka seluruhnya, seluruh yang disebutkan seperti wakaf, tanah, wakaf apa? Kendaraan, wakaf bejana, wakaf kitab, dan yang semisalnya, pahalanya jarin, terus mengalir. Alal abdi, atas hamba yang memberikannya, madama yuntafa'u bisyai'in minha, selama barang-barang yang diwakafkan tersebut diambil manfaatnya, selama masih memberi manfaat. Bukan mu'atol, bukan wakaf yang terlantar, tidak dimanfaatkan, bukan. Wakaf yang diambil manfaatnya, untuk pondok, pondoknya masih berjalan. Ada santrinya, ada gurunya, ada belajarnya. Untuk jalan tetap dilewati, bukan jalan yang ditutup. Untuk pemakaman terus digunakan untuk pemakaman, dan seterusnya. Selama masih bisa diambil manfaat atau memberi manfaat, maka pahalanya terus mengalir. Wa hadza min a'zami fadailil waqfi, dan ini termasuk keutamaan wakaf yang paling agung. Apa? Pahalanya terus mengalir. Wa khususan al-awqafu allati fiha al-i'anatu 'alal umuri ad-diniyah, dan secara khusus atau khususnya al-awqaf, wakaf-wakaf, allati fiha, yang di dalam wakaf tersebut al-i'anatu, ada bantuan pertolongan, alal umur, untuk perkara-perkara ad-diniyah, agama, seperti pondok pesantren, seperti kitab-kitab para ulama ahli sunnah, seperti rumah-rumah untuk santri, dan yang semisalnya, termasuk barang, ya, mungkin kayu, ya, atau semen, atau yang semisalnya, yang digunakan untuk membangun perumahan santri atau membangun pondok pesantren, maka itu apa? Termasuk i'anah alal umuri diniyah. Itu membantu dan menguatkan perkara agama. Kal ilmi wal jihad, seperti ilmu dan jihad. Perkara agama itu apa? Ilmu, pondok pesantren. Wal jihad, seperti kalau jihad, alat-alat perang, senjata, baju perang. Kala wa tafarruq lil ibadah, dan tafarruq untuk ibadah, seperti masjid. Masjid itu tempat yang digunakan untuk ibadah, mengkhususkan ibadah. Di mana? Di masjid. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Ini yang pertama, yaitu wakaf. Yang wakaf ini pahalanya terus mengalir. Walihada istaratal ulama'u fil waqfi, oleh karena ini para ulama mensyaratkan di dalam wakaf, an yakuna masrifuhu ala jihati birrin wa qurbatin. Hendaknya apa? Masrifnya, tempat penggunaannya adalah untuk sisi kebajikan dan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan dan niatan dari wakaf serta penggunaan dari wakaf adalah untuk kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pahalanya apa? Akan terus mengalir walaupun orang yang memberikan wakifnya sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan barakah kepada semua orang yang telah memberikan wakaf kepada kita tempat ini. Demikian juga semua orang yang membantu terwujudnya wakaf, apapun yang diberikan atas tempat yang kita gunakan untuk belajar ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.